Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau bercerita Nabi SAW pernah mengutus khail, ya, satu pasukan kecil, pasukan berkuda ke arah negeri Najd. Negeri Najd. Kemudian pulang pasukan kecil ini membawa seorang tawanan yang bernama Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Ya. Sayyidu Ahli Yamamah. Pemimpin penduduk Yamamah. Ya. Kemudian sisanya sama dengan sebelumnya, di mana para sahabat mengikat dan mengikatnya di salah satu tiang di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwasanya ditawan, dibelung, diikat dan dikurung. Ya. Dikurung, bukan tidak dibiarkan di luar, tetapi dikurung di dalam masjid dan juga diikat. Kemudian ya, isinya juga nanti Nabi SAW setiap keluar untuk sholat, pertama kali sampai di masjid dia langsung menjumpai Thumamah ibn Uthal, lalu dia bertanya, bagaimana wahai Thumamah? Lalu Thumamah mengatakan, nah, terserah kamu, kalau kamu membunuh ya silakan bunuh, dan yang engkau bunuh itu orang yang darahnya akan ada yang menuntutnya. Ya, ketika ditumpahkan darahnya pasti akan ada orang yang akan menuntut balas. Jika kamu bebaskan, maka engkau membebaskan seseorang yang pandai membalasi atau berterima kasih, ya, kebaikan kamu. Ya. Terus beberapa hari, ada dalam riwayat sebelumnya itu 2 hari, dan setelah beberapa kali Nabi SAW menyampaikan pertanyaan yang sama, menjumpainya, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, bebaskan dia. Ya, ini Nabi membebaskan Thumamah ibn Uthal, itu menunjukkan bahagian yang kedua dalam bab, yaitu boleh juga membebaskan atau melepaskan budak. Setelah lepas Thumamah ibn Uthal keluar masjid, kemudian mencari salah satu kebun yang dekat dengan masjid. Beliau mandi di sana, kemudian keluar lagi dan kembali ke masjid. Sesampainya di masjid, dia menghadap Nabi dan bersyahadat. Lalu ia mengungkapkan ungkapan atau pernyataan yang sangat menakjubkan ketika perubahan yang sangat dahsyat terjadi dalam kehidupannya. Awalnya sebelum masuk Islam, wajah Nabi adalah wajah manusia yang paling dibencinya. Ya, kemudian setelah masuk Islam, seketika syahadat, ya, setelah syahadat itu, seketika wajah Nabi adalah wajah yang paling dicintainya di muka bumi. Dan tidak ada agama yang paling dibencinya kecuali agama Nabi. Setelah masuk Islam, seketika itu juga agama Nabi menjadi agama yang paling dicintai olehnya. Negeri Nabi, ya, Madinah, ketika itu adalah negeri yang paling dibencinya di muka bumi ini. Setelah masuk Islam, negeri Nabi menjadi negeri yang paling dicintainya. Ini perubahan yang luar biasa, 180 derajat. Ya. Padahal belum masa hijrahnya atau masa Islamnya itu belum seberapa, tetapi keislaman itu yang benar. Dia ketika Islamnya Islam yang benar, syahadatnya itu karena kepuasan dirinya melihat bagaimana Islam itu indah, maka dia terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Inilah isi hadis yang sekarang ini, walaupun diringkas oleh Imam Muslim. Ya. Sedikit perbedaan di ujung. Ya. Illa annahu qal in taqtulni taqtul dhadamin. Kalau dalam ayat lain yang sebelumnya, in taqtul taqtul dhadamin. Ya. Perbedaannya sedikit saja. Kalau di sini in taqtulni, jika engkau bunuh saya. Kalau yang dari, kalau yang sebelumnya in taqtul, jika kamu membunuh, maka kalau yang kamu bunuh itu darahnya pasti akan ada yang menuntutnya. Ya. Jadi perbedaannya hanya tambahan ni saja. Tetapi Imam Muslim tetap membedakan. In taqtulni, itu disebut riwayat yang sekarang ini. Kalau yang sebelumnya in taqtul zadamin. Ya, itu perbedaannya, dan ini menunjukkan betapa detailnya betapa sempurnanya para ulama hadis menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selesai hadis yang kedua, selesai kita dari bab yang ke-19. Mengikat dan menawan tawanan, kemudian boleh juga membebaskan. Pertama mengikat, yang diikat pun bisa saja dibebaskan atau langsung dibebaskan sebelum diikat. Ya, ini maknanya, bukan hanya diikat dulu kemudian ditawan lalu dibebaskan, tidak, bisa saja ketika tertawan langsung dibebaskan. Bisa saja ini terjadi. Ya. Kita masuk ke bab yang ke-20, ya, yang berbunyi bab ijla al-yahud minal hijaz. Ijla al-yahudi minal hijaz, mengusir orang Yahudi dari negeri Hijaz. Ya. Mengusir Yahudi dari negeri Hijaz. Hijaz itu ya, dia berasal dari kata-kata hajaza, yahjizu hajzan, hijazan, yaitu membatasi, ya, membatas, melindungi, menghalangi, ini hajaz. Ya, ini artinya hajaza. Dan istilah Hijaz ini diungkapkan ya, untuk negeri Arab, yaitu negeri-negeri yang dipisahkan dari laut, ya, dipisahkan dari lautan oleh gunung-gunung batu, ya, oleh gunung-gunung batu. Itu sebab musabab penamaan Hijaz. Makanya negeri Hijaz ini adalah Mekah, Taif, Madinah, ya, dan beberapa negeri yang ada di antaranya. Ini diistilahkan dengan Hijaz. Ya. Itu yang diistilahkan dengan Hijaz. Ya. Jadi mengusir orang-orang Yahudi dari negeri Hijaz yang tadi, dari Madinah, dari Mekah, dari Taif, dari daerah kekuasaan kaum Muslimin ketika itu, ketika pengusiran ini terjadi. Ya. Kemudian mengusir ini tentu menunjukkan kekuatan kaum Muslimin, ya, menunjukkan kekuatan kaum Muslimin. Karena kalau tidak punya kekuatan, tidak mungkin mengusir. Apalagi orang yang diusir itu Yahudi, yang selalu mempergunakan kesempatan bila mana berada di atas. Ya. Kalau sudah punya kekuasaan, sudah punya kekuatan lebih, maka Yahudi akan semena-mena. Ya. Ini sejarah hitamnya atau sejarah gelapnya Yahudi semenjak mereka di zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Maka yang paling penting diambil dari bab ini adalah ketika kaum Muslimin kuat, berarti kaum Muslimin saat itu kuat. Ya. Kekuatan yang luar biasa. Ya. Ini yang menyebabkan disyariatkannya, dilakukan oleh Nabi SAW pengusiran orang Yahudi dari negeri Arab. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 4527. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Laits an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, بينا نحن في المسجد, ketika kami berada di dalam masjid, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, iz tiba-tiba kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai kami, ya, keluar dari rumahnya menjumpai kami dalam masjid tersebut. Faqal, kata Nabi, intaliqu ila Yahuda, berangkatlah kalian menuju orang Yahudi. Ya. Intaliqu, berangkatlah kalian ila Yahuda, menuju orang Yahudi. Maksudnya negeri Yahud ketika itu, negeri Yahudi. Fakharajna ma'ah, kata Abu Hurairah, kami pun keluar bersama beliau. Hatta ji'nahum, hingga kami sampai ke perkampungan mereka. orang Yahudi di Madinah. Faqama Rasulullah SAW fanadahum. Maka Nabi SAW pun meneriaki, memanggil mereka. Ya, memanggil mereka dari luar negeri mereka, dari luar perkampungan mereka. Faqal, kata Nabi dalam panggilannya itu, ya ma'syara Yahuda. Wahai sekalian orang Yahudi, aslimu taslamu. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Ya, ini ungkapan yang seringkali diucap oleh Nabi kepada orang-orang kafir ketika itu. Ya, bahkan surat-suratnya berisi seperti itu. Aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat, dan kemudian Allah akan berikan pahala untukmu dua kali. Ya. Terutama suratnya kepada Heraklius, penguasa Romawi, begitu juga suratnya kepada Kisra, penguasa Persia, dan seterusnya. Ya. Nabi SAW dalam suratnya mengungkapkan kata-kata itu. Itu pula yang ia sampaikan, umumkan kepada orang Yahudi di Madinah. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Karena memang Islam itu menyelamatkan. Ya. Pertama kali menyelamatkan dari kekal di neraka. Dari kekal di neraka. Kemudian bisa menyelamatkan dari disentuh oleh api neraka. Bila mana keislaman itu benar, ya, dengan ilmu dan amal, jauh dari dosa besar, ya. Kemudian minta ampun bila mana terjerumus kepada dosa besar, ya, lalu upayanya untuk menjauhi dosa besar membuat dia diampuni dosa-dosa kecilnya, maka tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Ya. Yang kedua, menyelamatkan dari masuk neraka. Itu Islam. Ketika Islam itu turun, diturunkan oleh Allah, maka Islam fungsinya menyelamatkan dari kekekalan di neraka, mungkin saja bisa masuk. Dan yang kedua, menyelamatkan dari masuk neraka. Karena keislamannya bagus, baik, ya, dengan ilmu dan amal. Aslimu taslamu. Faqalu, kemudian mereka menyahut dari dalam kampung mereka, qad ballagta ya Abul Qasim. Engkau telah, sungguh telah menyampaikan, wahai Abul Qasim. Abul Qasim gelar Nabi atau kunyah Nabi, karena dia punya nama, punya anak namanya Al-Qasim, meninggal di waktu bayi. Ya, di waktu bayi. Ya. Maka dia digelari atau dikunyahi dengan Abul Qasim. Dan orang-orang non-muslim ketika itu, yang kafir, yang tidak Islam, memanggilnya dengan Abul Qasim. Terutama Yahudi yang sangat rapat dengan kaum muslimin dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan berdagang. Bahkan sebagian Yahudi, ya, anaknya bekerja di rumah Nabi sebagai pembantu. Ya. Hidup wajar sebagai manusia, tetapi tetap norma-norma, aturan-aturan agama diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak lalai. Kelalaian membuat mereka tidak ada pemisah antara Yahudi dengan muslim. Seperti sebentar lagi, ya, orang muslim justru memperingati dan bergembira dengan hari raya orang kafir. Justru yang memperingati dan melakukan perayaan itu orang muslim, padahal itu hari rayanya atau hari besarnya orang kafir. Ya. Hari rayanya orang kafir, kaum muslimin yang merayakan. Nah, nampak perbedaan. Justru masuk ke ranah di mana seorang muslim bila mana melakukan mengancam akidahnya sendiri. Mengancam akidah dia sebagai seorang muslim. Nah, di zaman itu terjadi pergaulan seperti sekarang ini. Terjadi hubungan dekat, bertetanggaan. Ya. Terjadi hubungan dagang, terjadi hubungan saling tukar-menukar manfaat. Tetapi tetap aturan-aturan agama diterapkan oleh mereka. Jadi Nabi SAW ketika menyampaikan masuk Islamlah kalian, pasti akan selamat. Lalu mereka mengatakan, qad ballagta ya Abul Qasim. Engkau telah menyampaikan, artinya kami sudah, ya, mendengar panggilanmu, ajakanmu. Ya. Faqala lahum Rasulullah sallam faqala lahum Rasulullah sallam dzalika uridu. Ya. Setelah mereka mengatakan engkau telah menyampaikan wahai Abul Qasim, kata Nabi, itulah yang saya inginkan. Maksudnya mereka mengaku bahwa Nabi sudah membawa mereka untuk masuk Islam. Jadi hujahnya sudah jelas. Ya. Karena bisa saja manusia nanti mengatakan tidak sampai kepada kami. Ya, bisa saja orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi atau Yahudi yang setelah hidup setelah zaman Nabi sampai hari kiamat nanti akan mengatakan tidak sampai utusan kamu itu ya Allah kepada kami. Ya, Nabi yang terakhir yang kamu utus kepada semua manusia itu tidak sampai kepada kami. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi. Orang Yahudi yang hidup di zamannya itu mengaku bahwa Nabi sudah sampaikan kepada mereka, sudah mengajak mereka. Makanya Nabi mengatakan dzalika urid, itu yang saya maui. Aslimu taslamu. Ya, diulang kembali oleh Nabi. Masuk Islamlah niscaya kalian pasti selamat. Faqalu qad ballaghta ya Abul Qasim. Mereka ulangi kembali. Engkau sudah menyampaikan apa yang engkau sampaikan kepada kami. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika urid. Itu yang saya maui. Itu mereka mengaku Nabi sudah menyampaikan, sudah mengajak mereka, sudah membawa mereka untuk menjadi muslim. Ya. Terima atau tidak terima bukan urusan, karena yang memberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi kembali yang ketiga kalinya, faqala lahum tsalitsa. Faqal, setelah selesai tiga kali disampaikan, diajak oleh Nabi dan mereka juga mengatakan engkau sudah menyampaikan. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan faqal ya'lamu annamal ardu lillahi wa rasulih. Ketahuilah oleh kalian bahwa negeri kalian ini milik Allah dan milik Rasulnya. Ya. Milik Allah dan Rasulnya. Bukan hanya negeri mereka. Semua bumi ini ya, adalah milik Allah. Dan Allah berikan kepada Rasulnya. Dan Rasulnya yang menguasai. Ya. Bahwa bumi ini Allah yang mencipta dan Allah mewariskan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya. Makanya Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa negeri kalian ini milik Allah dan Rasulnya. Wa anni uridu an ujalliyakum min hadhil ard. Dan ketahuilah bahwa saya akan mengusir kalian dari negeri kalian ini. Faman wajada minkum bimalihi syai'an falyabi'hu. Barang siapa yang memiliki banyak harta dan tidak mau membawanya, jual, bawa nilainya saja, bawa uangnya saja. Ya, punya rumah dan tidak bisa diangkat rumah, punya lahan tidak bisa dibawa lahan, ketika kalian terusir, jual kemudian nilainya dibawa. Ya. Wa illa fa'lamu annal arda lillahi wa rasulih. Kalau tidak, ya, kalau kalian memang tetap mempertahankannya, ketahuilah bahwasanya bumi ini milik Allah dan milik Rasulnya. Ini hukum Allah. Ya. Allah yang menetapkannya. Ya. Allah yang menetapkan bahwa mereka mesti diusir. Ya. Mereka mesti diusir dari negeri Allah dan Rasulnya. Dan bahkan sebenarnya mereka tidak berhak untuk menikmati bumi ini. Tetapi bumi ini tidak bernilai di mata Allah. Kalaulah bumi ini ada nilai atau ada harganya di mata Allah, janaha ba'udatin. Ya. Seukuran sehelai atau sebelah sayap nyamuk. Ya. Berapalah ukurannya? Ya. Sebelah sayap nyamuk. Nah, kalaulah bumi ini senilai seperti itu, maka kata Nabi SAW, Allah tidak akan memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Ya. Orang kafir. Tapi bumi ini tidak bernilai, tidak berharga. Ya. Allah berkatakan, fatamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Bersenang-senanglah. Di dunia ini yang tidak berharga. Siapapun juga yang menganggap dunia ini adalah mewah segala-galanya, silakan bersenang-senang. Ya. Karena dunia ini tidak berharga. Karena nampak oleh kita bahwa ternyata yang banyak menikmati dunia ini orang-orang yang kufur kepada Allah semenjak zaman dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Yang bersenang-senang dengan dunia ini adalah orang-orang yang kufur kepada pencipta dunia ini. Yang mengingkari pencipta dunia ini. Makanya Nabi SAW mengibaratkan bahwa dunia ini adalah sejnul mu'min, tak ubahnya seperti penjara bagi seorang muslim, seorang mu'min. Wa jannatul kafir, dan taman surga bagi orang kafir. Ya. Inilah penyebabnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Ya. Padahal bumi ini milik Dia, kenapa kok yang berkuasa, yang berada di atas selalu adalah orang-orang yang kufur? Ya, karena bumi ini tidak bernilai di sisi Allah. Makanya nanti yang bernilai adalah surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan surga kepada orang yang kufur kepadanya. Tidak ada dinaikkan, sedikit pun tidak akan diberikan oleh Allah. Ya. Sedikit pun dari surga itu tidak akan diberikan oleh Allah. Dan Allah berikan kepada orang yang beriman, sekalipun keimanannya sekecil-kecilnya. Sekecil-kecil keimanannya, dia pasti masuk surga. Karena mulia di mata Allah iman itu. Makanya Nabi SAW mengatakan demikian, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. La yadkhulul jannata illa mu'min. Ya. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam ayat, dalam hadis yang lain, akan dikeluarkan dari neraka seseorang yang keimanannya mithqala habbatin min khardalin min iman. Yang mana keimanannya berat keimanannya itu hanya seberat satu butir biji sawi. Saking ringannya keimanan orang ini, tetapi karena dia beriman, walau seringan itu dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Begitu mulia, begitu indah keimanan itu di mata Allah. Tidak akan berhak, tidak akan dimasukkan oleh Allah seorang yang beriman itu ke neraka dengan selama-lamanya. Pasti keluar. Tetapi jangan pula kita berani menentang kenyataan ini bahwa kalau begitu tidak apa-apa, yang penting beriman. Puas-puas kita di dunia ini dulu. Keimanan itu bukan membawa kita untuk berpuas-puas dan melupakan akhirat. Pasti ada ya, keinginan untuk ke surga, ada keinginan untuk selamat dari neraka. Keimanan bahwa Allah itu ada yang harus diibadati, ada itu. Walaupun mungkin terjerumus bergelimang dengan dosa yang banyak dan tidak meminta ampun, maka seperti itu kondisinya. Tidak ada yang menguatkan keimanannya. Ibadah yang fardu banyak yang tinggal, larangan yang haram juga selalu dikerjakan. Kan padahal itu yang akan memberatkan iman, membuat iman itu semakin berat. Itu amal ibadah kita. Baik itu amal ibadah lisan, amal ibadah hati, amal ibadah jawarih, anggota badan yang lain. Ini yang perlu kita tekankan di sini, bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Dan Allah menetapkan untuk mengusir orang Yahudi dari Jazirah Arab. Maka diusir oleh Nabi. Ya. Orang-orang Yahudi tahu bahwasan Nabi SAW manusia yang paling pemurah. Orang Yahudi tahu bahwasan Nabi SAW manusia yang paling indah akhlaknya. Mereka tahu itu. Dan mereka yakin bahwa yang dilakukan Nabi itu bukan karena sifatnya yang buruk, tapi itu agama. Makanya mereka keluar. Mereka pergi. Sebagaimana Bani Nadir pergi. Ya. Sebenarnya tanpa kekerasan mereka tetap meninggalkan. Karena mereka tahu bukan karena sifat Nabi yang buruk sehingga mereka diusir. Tetapi itu agama dari langit. Allah yang menurunkan. Ya. Allah berhak untuk melakukannya karena Dia memang yang mencipta semuanya. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Hadis yang kedua di bawah bab ini 4528, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wa Ishaq bin Mansur qala bin Rafi' haddatsana wa qala Ishaq akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana bin Jurayd قال أخبرنا ابن جريج أن موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حديث ini riwayat Abdullah ibn Umar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Yahuda Bani Nadir, bahwa Yahudi Bani Nadir, wa Quraidah, dan Yahudi Bani Quraidah, harabun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi Nabi. Bukan hanya sekedar memerangi Nabi, tetapi memerangi itu setelah berjanji. Ya. Memerangi itu setelah mereka berjanji, tidak memerangi. Ya. Tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak berbuat curang. Itu mereka tanda tangani. Ya. Bukan hanya sekedar memerangi. Kalau memerangi sebelum ada perjanjian mungkin tidak dalam salah. Atau kut tidak terlalu berat. Tetapi setelah mereka sendiri menandatangani perjanjian penjaga keamanan dan tidak saling memerangi, tidak saling mencurangi, tetapi ternyata Yahudi umat yang curang, umat pengkhianat, umat yang memerangi nabi-nabi Allah, membunuh nabi-nabi Allah. Itulah orang Yahudi. Maka Bani Nadir dengan Bani Quraidah melakukan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu. Ya, nenek moyang mereka pembunuh nabi, Nabi Yahya dibunuh. Padahal dari golongan mereka, bukan dari golongan luar. Sementara Nabi sekarang kan bukan golongan Yahudi. Tentu lebih keras lagi ancaman bahaya dari mereka. Orang yang dari golongan mereka saja diangkat jadi Nabi, mereka bunuh, mereka perangi. Nabi Isa, Bani Israel. Tapi mereka yang membunuh, mereka yang berupaya untuk membunuh, menghasut penguasa ketika itu Romawi, Romania, ya, Romawi, ya. Untuk menangkap dan membunuhnya. Dan mereka yang menghasut, mereka yang berencana untuk membunuh Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad SAW, dan begitu sampai hari kiamat, mereka pembunuh-pembunuh wali-wali Allah. Makar-makar mereka selalu tegak untuk memerangi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang Yahudi. Mana mungkin orang yang beriman mengadakan perdamaian dengan mereka, berpegang tangan dengan mereka. Ya. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat apapun di negeri mereka, tidak mungkin. Ya. Makanya kalau sudah ada hubungan dengan orang Yahudi, ini pertanda keislaman seseorang itu ditanyakan, ada apa-apanya. Apalagi sebuah negara berhubungan erat dengan orang Yahudi, berkasih sayang, membiarkan mereka melakukan, padahal mereka tidak akan suka agama Allah. Nah, kalau sudah berhubungan baik, berjabat tangan, berfoto-fotoan bersama, membuat perencanaan bersama, kesepakatan bersama, ini membuat kita seorang muslim tidak tenang dengan keislaman si fulan yang berdamai dan bekerjasama, ya, berkasih sayang dengan orang Yahudi. Ini sejarah hitamnya Yahudi. Ya, segala penyimpangan yang ada di dalam agama Allah ini penyebab awalnya juga Yahudi. Ya, garis keras. Ya. Yang memberontak sehingga menumpahkan darah Nabi Utsman bin Affan. Ya. Kemudian terjadi peperangan besar antara kaum muslimin, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Penyebab awalnya adalah Yahudi. Ya, Yahudi. Nah, kemudian negara Islam yang menegakkan berdiri Islam, menampakkan pembelaan terhadap Islam sementara dia masih berangkulan dengan Yahudi. Pembelaan Islam yang bagaimana yang kamu dengung-dengungkan? Ya. Islam apa yang kamu tegakkan? Nampak kamu tampilkan ke muka dunia negara kaum muslim ini, saya yang ingin membela Islam, menegakkan negara Islam, sementara anda berangkulan dengan Yahudi. Ya. Semua produk Yahudi anda bebaskan di negara anda. Anda buka kesempatan kepada negara Yahudi untuk berbebas-bebas di negara anda, kemudian anda tegakkan perjuangan untuk menegakkan Islam. Ini bertolak belakang, wahai muslim. Ya. Kemudian di sini Nabi SAW, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah memerangi Nabi. Ini sifat Yahudi. Memerangi Nabi-Nabi Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel. Ya. Tentu dengan mudahnya mereka membawa senjata, menegakkan semangat untuk membunuhnya. Dan itu sudah mereka lakukan berkali-kali. Ya. Mereka terus perangi Nabi, berkhianat, mencurangi Nabi, ya. Hendak membunuh Nabi dengan sembunyi-sembunyi, padahal mereka sudah berjanji. Ya. Fa'ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Nadir wa aqarra Quraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam usir Bani Nadir. Seperti dalam surat Al-Hasyr. Ya. Sementara Quraidah tidak diusir oleh Nabi, ditetapkan berada di negeri mereka. Wa man 'alaihim, dan bahkan diberikan anugerah oleh Nabi. Padahal mereka sudah tampak upaya-upaya untuk memusuhi Nabi. Sampai Bani Quraidah itu sendiri melakukan tindakan yang lebih jahat daripada Bani Nadir. Ya. Hatta harabat Quraidah ba'da dzalika. Quraidah, Bani Quraidah dari Yahudi bersekongkol dengan orang kafir. Ya, dari Mekah di perang Khandaq. Ya. Akhirnya Nabi SAW putuskan hukuman yang jauh lebih berat daripada Bani Nadir. Kalau Bani Nadir kan sekedar diusir, bawa barang-barangmu, tinggalkan negeri kamu ini. Mereka pergi. Bani Quraidah bukan demikian. Kata Abdullah bin Umar, faqatala rijaluhum wa qasama nisa'ahum wa auladahum. Maka Nabi membunuh semua laki-laki. Ya. Dibunuh Nabi semua laki-lakinya, dan itu keputusan dari Sa'ad ibn Ubadah. Dari tetangga mereka. Ya. Sebelum Nabi sampai di Madinah, hijrah, mereka sudah bertetanggaan antara Sa'ad bin Ubadah di Madinah dengan Bani Quraidah Bani Nadir. Maka Nabi SAW ketika itu Sa'ad bin Ubadah sedang sakit setelah perang Khandaq, terluka parah. Tetapi karena memang Bani Quraidah meminta ada yang menetapkan keputusan mereka bukan Nabi, maka orang-orang yang mungkin suka kepada kami, maka Nabi pilih. Sebelumnya ada seorang sahabat, tetapi ternyata dia, ya, ketika sampai di sana Abu Lubabah kalau saya tidak salah, ya, sampai di sana anak-anak dan wanita Bani Quraidah ini menangis, ya, tersungkur di hadapan beliau. Kemudian beliau kasihan sampai membuka rahasia kaum muslimin. Katanya Nabi SAW akan menghabisi semua laki-laki, membunuh semua. Nanti laki-laki kalian akan disembelih. Karena dia merasa kasihan, ya. Akhirnya dia sadar sendiri dan bertobat kepada Allah, balik ke Mekah, ke Madinah, dan mengikat dirinya di tiang masjid, menyatakan penyesalannya. Akhirnya diganti oleh Nabi, dan karena ingin memberikan apa yang dituntut oleh Bani Quraidah, yaitu yang menetapkan keputusan mereka adalah orang Madinah. Maka dipilih Sa'ad bin Ubadah yang ketika sakit datang beliau sampai di sana. Kemudian beliau putuskan yang tadi, yang laki-laki dewasa bunuh semua. Kan lebih keras daripada Bani Nadir. Bunuh semua, perempuan dan anak-anak tawan, menjadi tawanan perang. Ya. Wa amwalahum, dan harta mereka menjadi harta rampasan bainal muslimin, di antara kaum muslimin, illa anna ba'dahum lahiqu bi rasulullah sallam fa amanahum wa aslamu. Ya. Kecuali sebagian dari Bani Quraidah yang sebelum Nabi menyerang mereka, mereka sudah masuk Islam. Ya. Awalnya mereka bersekongkol dengan sekutu, kemudian mereka sadar dan melarikan diri dari Quraidah dan masuk Islam. Dan ini selamat dari hukuman karena sudah beriman dan dinyatakan aman oleh Nabi. Wa ajla Rasulullah sallam Yahudal Madinah kullahum. Ini ungkapan akhir bahwa Nabi SAW mengusir semua Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, ini yang pertama. Ya. Kemudian Bani Qainuqa ini wahum qaumu Abdullah ibn Salam. Ya, Abdullah ibn Salam salah seorang sahabat Yahudi. Ya, beliau Abdullah ibn Salam ini adalah dari Bani Qainuqa. Dan Bani Qainuqa ini juga akan diperangi oleh Nabi. Penyebabnya adalah ketika, karena seperti yang kita katakan tadi, hubungannya, hubungan kehidupan sama, terbuka. Akhirnya ada seorang wanita sahabat yang berbelanja di pasar Bani Qainuqa. Ya, belanja di pasar Bani Qainuqa, kemudian dia ya menawar sebagian tawanan, kemudian dia pasar jongkok namanya. Pasar jongkok. Ya, pasar kaget. Sehingga dia duduk, wanita ini kemudian menawar, membeli, berbelanja di salah seorang Yahudi. Tiba-tiba ada preman-preman pasar itu, Yahudi. Diikatnya ujung kain wanita ini, diikatnya kan menyatu ke bawah. Nah, diikatnya, kemudian digantungkannya ke pundaknya. Ketika berdiri kan terbuka. Ya. Ketika berdiri kebuka, ini memang dia melakukan tindakan yang luar biasa, dan terpekiklah wanita ini karena auratnya tersinggung. Malu luar biasa. Terdengar oleh salah seorang pemuda Muslim ketika dari Ansar, ketika itu dari kaum Ansar yang juga berada di pasar. Kemudian dia bunuh laki-laki yang berbuat ya, jahat tadi. Akhirnya dia pun dikeroyok oleh orang-orang Yahudi di sana. Dan akhirnya Nabi SAW perangi Bani Qainuqa. Ini sebab-musabab peperangan Bani Qainuqa. Dan itu pun sudah diusir oleh Nabi, diperangi, dihabisi, dimusnahkan dari Jazirah Arab. Begitu juga Yahudi Bani Haritha, ini juga diusir. Wa kullu yahudiyyin kana bil Madinah. Nabi SAW mengusir semua Yahudi yang pernah tinggal di Madinah. Inilah kesimpulan dari riwayat bahwa Nabi mengusir semua Yahudi. Dan Bani Nadir sudah diusir berdasarkan surat Al-Hasyr. Bani Quraidah tadi ketika setelah perang Khandaq. Kemudian Bani Qainuqa sebelum mereka semua diusir juga, diperangi oleh Nabi. Dan kemudian juga Bani Haritha, orang Yahudi juga di Madinah, semuanya diusir dari Madinah. Dan itu penyebab utamanya mereka. Padahal kalau mereka biasa-biasa saja, maka Nabi tidak akan mungkin berbuat jahat. Ya. Bahkan Islam adalah paling rahmat kepada mereka yang tidak melakukan apa-apa. Seperti dalam surah Al-Mumtahanah, ya. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Orang-orang kafir yang berdamai, maka kaum muslimin lebih berdamai daripada mereka. Islam itu lebih toleransi daripada mereka. Mana ada ajaran dalam agama manapun, ketika seorang muslim membunuh non-muslim, ya, tanpa ada alasan apa-apa, yang muslimnya itu diancam untuk tidak masuk surga. Ya. Mana ada? Selain dari dalam agama Islam, Nabi yang mengatakan, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir yang dia mendapatkan perjanjian aman dari seorang dari negeri muslim, lalu dibunuh juga oleh muslim ini, maka dia tidak akan menghirup harumnya surga. Ini bukan hanya sekedar ancaman tidak masuk surga, tetapi tidak menghirup harumnya surga. Tidak ada agama yang lebih indah dari ini, yang lebih toleransi daripada Islam. Ya. Makanya tidak akan mungkin ada orang yang takut dengan agama Islam, kecuali orang yang memang Islam itu disebarkan dengan nama yang buruk. Kaum muslimin menampilkan Islam yang bukan Islam sebenarnya. Ya. Ya, ini yang perlu dipahami oleh setiap muslim. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, hadis nomor 4529. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Hafs ibn Maisarah an Musa bihadzal isnadi bihadzal hadis وحديث ابن جريد أتم وأكثر. Ya. Di sini hadis yang sama dengan yang sebelumnya dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ya. Nanti ujungnya sampai kepada Musa ibn Uqbah kalau saya tidak salah. Ya, Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah sampai Abdullah bin Umar sama. Ya. Musa bin Uqbah sampai Abdullah bin Umar sama. Di sini di ujungnya beliau mengatakan wa hadits Ibnu Jurayj. Hadits Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj itu adalah orang yang dibawa Musa bin Uqbah di lapas yang pertama. Nomor 4528, muridnya Musa bin Uqbah adalah Ibnu Jurayj. Sementara sekarang muridnya Musa bin Uqbah adalah Hafs bin Maisarah. Ya, berbeda muridnya Musa. Kemudian sebelumnya lagi ya. Hadis Ibnu Jurayj atammu wa akthar. Hadis Ibnu Jurayj itu hadis sebelumnya itu lebih sempurna dan lebih panjang. Lebih sempurna dan lebih panjang. Itu perbedaan lafaznya, sementara intinya sama, cerita tentang Nabi mengusir semua Yahudi dari tanah Madinah. Dan ringkasannya adalah detailnya adalah Bani Qurayza bagaimana diusir, Bani Nadir bagaimana diusir, Bani Qainuqa bagaimana diusir. Itu rinciannya dari pengusiran tersebut. Umumnya adalah Nabi tidak menyisakan seorang pun dari Yahudi tinggal di Madinah. Inilah kesimpulan dari bab yang ke-20 ya, bahwa Nabi mengusir orang-orang Yahudi dari Hijaz, yaitu dari Madinah dan bahkan dari Mekah. Di Mekah itu memang tidak banyak orang Yahudi ya. Mereka lebih, karena mereka orang yang cerdas ya. Mereka itu ahli tanah semuanya. Orang Yahudi itu ahli tanah. Dan mereka tidak mau tinggal di Mekah. Kenapa tidak mau tinggal di Mekah? Karena Mekah itu tidak bisa temu tanaman ya, tidak ada perkebunan. Sementara di Madinah banyak lahan-lahan subur. Makanya kalau kita kembali ke kalau kita lihat ke peta, dan kita sempat juga pergi ke daerah mereka mendekat ke areal Bani Qurayza, kemudian juga yang lainnya, di situ subur sekali, subur sekali ya. Subur sekali daerah pemukiman mereka dahulu, termasuk Khaybar. Khaybar itu subur ya. Khaybar itu subur. Bani Nadir juga subur. Bahkan kita mendengarkan cerita ketika mereka diusir, di luar kampung mereka itu kebun semuanya, kebun kurma. Jadi kampung mereka di dalam kebun tersebut, dan setelah kebun itu juga ada benteng-benteng ya. Sebelumnya adalah pagar, tembok, nah, setelah itu nanti benteng. Jadi bentengnya berlapis-lapis. Itu di Bani Nadir. Kampung mereka itu subur dan kelilingi oleh apa? Oleh pertama kebun kurma, kemudian pagar, tembok, kemudian setelah itu benteng-benteng. Jadi mereka memang umat yang karena banyak berbuat jahat takut dari serangan dari luar. Ya. Ini yang pertama dengan sesuai dengan tema kita, bahwa orang Yahudi itu di Madinah itu tempatnya subur-subur. Karena mereka sangat mengenal kondisi tanah, ahli pertanahan. Makanya mereka banyak tinggal di Madinah. Dan yang di Madinah itu semuanya dihabis oleh Nabi. Dikeluarkan, diusir. Sampai Khaybar pun diusir semuanya setelah ya, setelah dikuasai Khaybar, Nabi SAW melakukan perjanjian mudharabah ya, atau muzara'ah dalam istilah hadisnya. Yaitu pengolahan lahannya itu dikerjakan oleh orang Yahudi, yang tanah itu bukan tanah milik mereka lagi. Walaupun mereka tinggal di sana, mereka olah nanti sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka diolah nanti bagi hasil. Ya, bagi hasil. Mereka tidak diusir oleh Nabi. Ya, sampai nanti datang zaman Umar bin Khattab. Setelah kaum muslimin sudah mengerti juga bercocok tanam, akhirnya diambil alih semuanya dan mereka diusir semuanya oleh Umar bin Khattab dari Jazirah Arab. Ya. Itulah secara garis besar tentang pengusiran Yahudi dari Jazirah Arab atau dari Madinah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kenapa mereka diusir? Bukan karena keislam atau agama Islam yang seperti orang yang diberi hati mau jantung. Nah, justru karena mengkhawatirkan ya, kejahatan-kejahatan mereka. Dan tidak akan mungkin bisa bertetangga negara Muslim dengan negara Yahudi. Tidak akan mungkin. Mereka akan menyerobot terus, mereka akan melakukan keonaran, mereka akan membuat hal-hal yang menyimpang, dan itu sudah merupakan kejadian yang sudah lama. Ya. Nabi SAW mengusir mereka karena memang tidak akan mungkin Islam bergabung dengan Yahudi. Karena kalaupun Islam menjaga aturan-aturannya, tetapi mereka tidak akan mungkin menjaga. Selalu mencari kesempatan untuk berbuat, untuk menyakiti dan memusuhi hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi diusir semuanya. Dan mereka juga bukan penduduk asli di sana. Ya. Mereka juga bukan penduduk asli. Yang penduduk asli itu orang Arab itu sendiri. Ya. Bukan penduduk asli tinggal di Madinah. Mereka pendatang semuanya. Pertama yang membuat mereka datang adalah mencari Nabi. Ya. Berupaya karena mereka mendengar munculnya di daerah Madinah. Kemudian yang kedua mencari lahan-lahan yang subur. Dan itu mereka dapatkan. Dan Nabi memang muncul di sana. Tetapi ketika yang munculnya Nabi itu bukan dari kalangan mereka. Ya, jadi mereka berharap pindah ke sana, nanti Nabi yang lahir itu dari golongan mereka. Yang diberitakan dalam Taurat dan Injil, bahwa munculnya Nabi itu dari areal, bukan dari bangsa. Berita dari dalam Taurat dan Injil itu adalah Nabi yang muncul nanti di akhir zaman adalah nanti munculnya di daerah Madinah atau daerah Hijaz. Jadi mereka ingin Nabi itu dari kalangan mereka, mereka tinggal di sana, di tempat diberitakan muncul. Dan mereka tidak pernah menduga bahwasanya munculnya Nabi itu dari bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Makanya mereka iri, mereka dengki. Ya. Mereka iri, mereka dengki bukan karena mereka tidak tahu itu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah, utusan Allah. Tapi karena mereka ya kecewa karena Nabi itu munculnya bukan dari bangsa mereka, akhirnya mereka memeranginya. Bahkan Allah SWT mengabarkan bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ya, mereka mengetahui dia sebagai seorang utusan Allah sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Karena memang sudah jelas tanda-tandanya. Bahkan masuk Islamnya Salman al-Farisi karena mengenal tanda Nabi. Ya. Di mana tempat lahir mereka munculnya nanti? Ya, di negeri yang banyak biji kurmanya. Ya. Kemudian nanti akan ada di tengkuknya stempel kenabian. Itu di antara-antara itu diceritakan dalam Taurat dan Injil. Ya. Dan mereka berharap tetap dari bangsa mereka, makanya mereka pindah. Melakukan imigrasi ke sana dan tinggal di sana, nanti kan munculnya di tempat yang sama dan dari bangsa mereka. Ternyata yang terjadi bukan demikian. Ya. Inilah pengusiran terhadap mereka pun bukan karena mereka penduduk asli. Wajar-wajar saja. Kemudian diusir juga karena mereka bukan tetangga yang bisa aman tetangganya dari gangguan mereka. Ya, jadi kalau seandainya seorang muslim berpikiran negatif tentang hadis-hadis seperti ini, maka itulah pencerahannya. Ya. Jangan sampai Islam tertuduh, terhujat oleh seorang muslim. Kalaupun orang kafir silakan. Tetapi yang kita khawatirkan muslim yang menghujat. Muslim yang berpandangan miring terhadap agamanya sendiri karena dia tidak mengerti. Kalau kafir ya semenjak dahulu kafir akan berpandangan pandangan miring terhadap Islam karena mereka memusuhi Islam, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak menerima yang menghujat itu adalah muslim. Tokoh lagi misalnya. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.